Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatullahi wasalamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana فكهنا في الدين علمنا التأويل نسألك يا ربنا علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير ورزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Sulam Taufik. Kita sampai kepada bab baru, bab al-jama'ah wal-jum'ah. Kita faslun fasal. Al-jama'atu, solat jamaah, ala dhukuri al-akhrari, untuk laki-laki yang merdeka, al-muqimina yang mukim, al-balighina yang mereka sudah balik, ghairil ma'dhurina yang enggak ada udhur, fardu kifayah. Hukum solat jamaah menurut jumhur ulama, dan itu yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i, adalah fardu kifayah. Ada pendapat lain dalam madhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Dan kesunnahan, bagi mengatakan sunnah bagi kaum laki-laki, bagi wanita pun juga sunnah, tapi tidak sekukuh bagi kaum laki-laki. Bagi wanita pun sunnah solat berjamaah, akan tapi tidak sekukuh seberat bagi kaum pria, termasuk dalam fardu kifayah ini. Yang merdeka, mukim, harus tahu definisi mukim. Mukim adalah, orang mukim adalah setiap orang yang berniat untuk tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari selain hari masuk dan selain hari keluarnya. Maka ini akan berlaku hukum mukim nanti banyak diulang-ulang. Misalnya saat sholat dalam bepergian, mukim disebut lagi. Sholat Jumat mukim disebut lagi. Maka kita harus tahu siapakah orang mukim. Yaitu setiap orang yang sudah niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, maka dia adalah mukim. 4 harinya utuh. 4 hari dan ke atas. 4 hari masuk, bukan lebih 4 hari. 4 hari ke atas, bukan lebih dari 4 hari. Mohon maaf. Misalnya, kita ingin tinggal dari orang Cirebon, ingin tinggal di Semarang seminggu. Seminggu itu lebih dari 4 hari atau kurang? Lebih dari 4 hari. Maka, mulai dari saat dia tiba di Semarang, maka saat itu dia sudah disebut sebagai mukim. Tidak boleh lagi dia menjamak sholat dan mengqasar sholat. Dan Jumat baginya wajib. Termasuk dalam jamaah ya juga demikian. Tidak seperti sebagian orang yang salah faham, misalnya bepergian dari sebaliknya, dari Bandung pergi ke Cirebon, mau mondok di Cirebon. Tatanya hari pertama dia masih menjamak, hari kedua menjamak, hari ketiga menjamak, hari keempat menjamak, hari kelima tidak. Loh kenapa 1, 2, 3, 4 kau menjamak? Saya musafir. Kenapa? Belum 4 hari. Oh salah. Kalau sudah niat tinggal di Cirebon, dari orang Bandung, niat tinggal di Cirebon, asalkan niatnya lebih dari 4 hari, maka masuk Cirebon sudah jadi mukim. Enggak boleh melakukan jamak lagi. Hati-hati, ini banyak orang salah di sini, sengaja kita tekankan, orang salah faham. Jadi mengira kalau belum 4 hari masih dianggap musafir. Tidak. Selagi dia niat tinggalnya lebih dari 4 hari, 4 hari ke atas, kemudian dia sampai ke tempat sudah dianggap sebagai orang mukim dan tidak boleh menjamak lagi. Itu mukim. Jangan salah dalam hal ini. Dan ada yang salah. Bahkan mungkin juga mungkin ustadz sekalipun ada. Ustadznya ngantuk barangkali. Gitu. Jadi kemudian 4 hari itu 4 hari utuh. Hari masuknya tidak dihitung, hari keluarnya tidak dihitung. Misalnya Rabu sore kamu masuk, Rabu zuhur kamu masuk ke Cirebon. Maka karena kamu hari masuknya hari seperti itu, separuhnya adalah bukan di sini, maka tidak dihitung. Baru dihitung adalah Selasa, Kamis. Hari Rabu masuknya belum dihitung. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Baru keluarnya Senin. Masuk Rabu, keluar Senin. Maka itu 4 hari, sudah enggak boleh lagi menjamak. Tidak boleh mengqasar, maka semua santri di sini dibilang mukim. Karena lebih dari 3 ribadah 4 hari tinggal di tempat ini. Nah ini, al-balighina baligh. Yang baligh. Baligh sudah tahu atau mungkin belum disebutkan di sini atau surat taklif kita masih. Baligh adalah sepertinya belum disebut juga karena memang ada pembahasan balik cuma di awal-awal sebelum wajib melakukan sholat itu balik adalah sudah ada kayaknya, sudah ingat ya, sudah sebutkan balik ya. Baik, sudah kita, kalau sudah tidak usah diulang lagi. Yang balik ghairil ma'dzurina, yang tidak ada uzur. Bagi yang ada uzur, enggak sholat jamaah, enggak fardu kifayah lagi. Dan fardu kifayah itu adalah wajib bagi kita semuanya, cuman jika ada sekelompok orang yang sudah menjalankannya, yang lain gugur kewajiban tersebut. Gugur kewajiban tersebut. Sudah ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka yang lain sudah tidak dosa. Udhurnya berjamaah sama dengan udhurnya Jumat, nanti akan disebut. Udhur Jumat sama dengan udhur jamaah. Maksud udhurnya Jumat itu adalah hujan, panas, sakit yang merepotkan, nanti akan disebut udhur. Panas sekali? Enggak. Sakit yang memberatkan dia, hujan yang menjadikan bajunya basah. Nah, itu adalah udhur. Atau angin kencang di malam hari, atau jalan itu becek sehingga susah dia untuk lewat. Sampai dikatakan lapar yang berlebihan. Lapar. Bukan orang yang suka lapar, bukan. Memang lapar beneran. Ada orang mengelaparan terus enggak masuk. Nanti enggak sholat jamaah. Lapar ada, lapar yang sampai mengganggu konsentrasi dia, kekhusuan dia. Atau haus. Bahkan sebagian masukkan indah hadratit ta'am. Orang dalam keadaan lapar, kemudian hidangan makanan sudah dihidangkan, maka dahulukan makan. Jangan sholat dulu, sholatmu khusyuk. Hilang nanti khusyuknya. Sampai seperti itu. Di indah hadratit ta'am, mau sholat berjamaah, ada hidangan yang sudah disiapkan. Waktu makan, hidangan disiapkan. Bagaimana ini? Makan dulu, sebab kalau nanti sholatnya kebayang makanannya. Bilang sesaat mengatakan nanti dimakan kucing atau mungkin dingin segala macam. Indah dalam syariat Islam itu. Baik. Nanti ada udzur-udzur Jumat sekaligus udzur jamaah sekaligus udzur Jumat. Baik, ini adalah masalah salat berjamaah. Wa fil jum'ati, ini akan dirinci bebas dulu. Nanti akan ada pembagian di dalam Jumat. Wa fil jum'ati fardhu aini. Bagi salat Jumat ada fardhu ain untuk siapa? Untuk orang tersebut. Untuk laki-laki yang balig. Untuk laki-laki yang merdeka. Yang tidak ada udzur. Kalau kita sudah balig, kita merdeka, enggak ada udzur, mukim, maka wajib ain setiap dari orang tersebut wajib melakukan sholat Jumat. Fardu ainin, fardu ain alihim kepada mereka. Tentunya baru akan dilaksanakan sholat Jumat idza kanu arba'ina, kalau mereka mencapai bilangan 20. Di balad tersebut, di kampung tersebut mencapai 40 orang, maka wajib Jumat didirikan. Kalau ternyata di sana belum sampai 40 orang, tidak. Di tempat tersebut tidak ada jamaah didirikan, jamaah tidak mencapai 40, maka tidak wajib melakukan sholat Jumat. Apakah wajib berpindah ke kampung sebelah? Dilihat dulu. Jika azan di kampung sebelah bisa didengar, ya wajib. Jika di kampung sebelah bisa didengar azan, cuman gambarannya begini. Jika di sebuah kampung itu tidak ada Jumatan, tidak ada Jumatan, adanya di kampung sebelah, maka baru wajib Jumat kalau memang seandainya orang yang di kampung yang tidak ada Jumatannya pergi ke tapal batas kampungnya, kemudian mendengar suara azan yang dikumandangkan di kampung sebelah, maka dia wajib ke tempat tersebut. Kalau ternyata seandainya dia berada di tapal batas, di torf, di pinggir kampungnya, kemudian setelah itu kok tidak mendengar suara azan, maka tidak wajib melakukan sholat Jumat. Ini juga pernah ditanyakan teman-teman yang ada di Jepang dan sebagainya. Melakukan sholat Jumat dia harus pergi 1 jam atau 2 jam. Jauh sekali. Kalau ingin memaksakan ke sana hal yang baik, kalaupun tidak melakukan sholat Jumat tidak dosa, karena tempatnya jauh, di kampungnya tidak ada, di wilayahnya juga enggak ada. Cuman mungkin karena ingin sambil silaturahmi ya. Cuman ilmu seperti ini harus disampaikan. Jangan disembunyikan. Yang tidak wajib jangan dikatakan wajib. Arba'ina mukallafina, 4 orang mukallafin yang mukallaf. Nah, ini nanti ini masih hanya rumus saja dari pengarang tentang kewajiban Jumat. Dan nanti di akhir kita baca dulu nasnya, baru nanti masuk fikih praktisnya. Nanti akan dibagi. Di dalam Jumatan ada 3 syarat. Nanti gambarannya ya. Tidak kita serangkan di sini. 3 syarat. Yang pertama syarat sah. Yang kedua syarat wajib. Yang ketiga syarat iktidat, syarat dianggap. Ini berbeda semuanya. Yang pertama syarat sah. Perempuan pun masuk. Yang penting sah. Anak kecil masuk. Yang kedua syarat wajib. Perempuan keluar. Anak jekil keluar. Kemudian syarat iktidat, dari laki-laki pun dipilah, tidak semua laki-laki masuk. Jadi syaratul iktidat, ada syaratul sihati, ada syaratul sahihati, syaratul wujubi. Syaratul sihati, syaratul wujubi, syaratul iktidati. Ada 3. Syarat sah, syarat wajib, syarat dianggap, syaratul iktidat. Nanti akan dirinci. Kita baca sesuai dengan apa yang dituliskan oleh pengarang. Baru nanti kita masuk fikih praktis. Idza kanu arba'ina, kalau mereka 40. 40 ini pun 40 siapa? Bukan asal orang 40. Bukan 40 dukur saja, bukan akhrar saja, akan tapi harus 40 bukan mukimin, akan tapi 40 dari orang yang mustautinin. Orang asli penduduk tersebut yang dia tidak akan keluar kemanapun. Dalam kalau pergi kemanapun dia akan pasti kembali ke kampungnya. Jadi kalau Buya di sini sudah mustautin, asli dari Blitar memang. Tapi karena tinggal rumah di sini, keluarga ada di sini, maka mustautin. Maka anak santri di sini belum mustautin, karena dia masih pulang ke rumah ayah ibundanya. Di sini mukim. Kalau mukim tidak dihitung dalam bilangan Jumat. Yang dihitung sebagai bilangan Jumat ini yang orang Cirebon. yang memang rumahnya Cirebon, pergi kemanapun balik Cirebon. Ininya ini ada perbedaan antara mukim dengan istiton di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Fi abniyatin tentunya adalah di dalam satu perkampungan. Fi abniyatin di dalam sebuah perkampungan. Kalau ingin melakukan sholat Jumat. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus dihadirkan. Wa ala man nawal iqamata indahum arba'ata ayyamin. Nah, ini kewajiban, ini bukan syarat iktidad. Orang yang ingin niat, wa ala man, dan wajib bagi orang nawa yang berniat al iqamata, untuk tinggal indahum bersama orang-orang yang wajib Jumat, arba'ata ayyamin, 4 hari sihah, 4 hari utuh, selain hari keluar dan selain hari masuk. Selain hari keluar dan selain hari masuk tadi, 4 hari. Makanya ini mukim namanya. Kemudian wa'alaman balaghahu nida'un sayyitun atau nida'u sayyitin. Balaghahu nida'u sayyitin, sampai kepadanya seruan orang yang suaranya lantang. Tadi kami sampaikan. Jadi kalau masih ada rinciannya begini, jika di kampung kita, maka biarpun kita tidak mendengar suara azan, kita tetap wajib Jumatan. Kalau sudah di balad kita, di kampung kita, biarpun enggak terdengar azan, selagi kita tahu ada Jumat didirikan di tempat tersebut, maka kita wajib melakukan sholat Jumat bagi tadi kaum laki-laki yang disebutkan. Baik itu di kampungnya, baik dengar adzan atau tidak dengar adzan. Tapi kalau di kampungnya, kampung kita tidak ada adzan, tidak ada Jumatan. Baik, apakah saya wajib pergi ke kampung sebelah? Dilihat dulu dong. Coba kau pergi ke tapal batasmu. Jika adzan di tempat kampung sebelah itu terdengar dari tapal batasmu, maka kamu wajib pergi ke sana. Jika tidak dengar, maka kamu tidak wajib pergi ke sana. Itu kemurahan. Karena kalau sudah di luar kampungnya dan tidak terdengar azan dari kampung dia, kampungnya sendiri, maka itu jauh. Dan Islam tidak akan merepotkan orang-orang seperti itu. Tapi kalau memaksakan dia akan pergi ke sana, boleh, enggak ada masalah. Min tarfin yalihi. Jadi taraf di ujung kampung yang ia tinggal, balad yang ia tinggal. Kemudian di sana memang ada penyebutan desa. Perkampungan yang dimaksud adalah dengan catatan kalau di kampung tersebut ada hakim satu, ada suk satu, kemudian ada surti satu, ada polisinya, ada hakimnya, ada hakimnya, ada polisi, ada suk, ada pasar. Ada 3 unsur, surti, hakim, suk. Baik. Kemudian, wa syartuha, dan syaratnya sholat Jumat itu adalah waktu dzuhri harus diadakan di waktu zuhur. Di waktu zuhur, bukan seperti sholat zuhur. Biarpun sholat Jumat menggantikan zuhur, tapi berbeda waktunya. Kalau sholat Jumat harus dilaksanakan di waktu zuhur, tapi kalau sholat zuhur bisa dilakukan di waktu asar. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Yuk. Hah? Apa? Sholat duhur boleh dilakukan waktu asar dalam keadaan jamak takhir, melek. Coba, jangan ngantuk. Kalau sholat Jumat selesai waktu duhur, selesai, nggak ada waktu lagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat waktunya adalah waktu duhur, dan sholat duhur waktunya bisa waktu duhur, bisa waktu asar. Kemudian setelah itu harus ada 2 khutbah. Qoblaha, sebelum sholat. Fihi, di waktu duhur. Enggak boleh. Biar cepat-cepat khutbahnya nyicil deh. Duhur masuk belum? Belum. Kita nyicil khutbah dulu, baru nanti giliran adzan langsung sholat. Enggak sah. Harus khutbahnya di waktu duhur. Khutbahnya di waktu duhur. Yasma'uha al-arba'a. Yasma'uhuma al-arba'una. Yang orang 40 itu mendengar. Didengar oleh 40 orang. Jadi orang 40 mendengar. Wa an tusalla jama'atan bihim. Dan syarat berikutnya harus dilakukan dengan sholat berjamaah dengan mereka. Sholat berjamaah dengan mereka. Sholat jamaah. Wa alla tuqarinuha ukhra bi baladiha. Ini menurut mazhab kita Imam Syafi'i, tidak boleh ada Jumat lain yang membarenginya di kampungnya. Ini ada satu pembahasan, bolehkah Jumat berbilang di satu kampung? Perkataan musannaf ini didasarkan, disandarkan atas pendapat bahwa di satu kampung tidak boleh ada dua Jumatan. Kalau ada dua Jumatan, maka yang dulu itulah yang sah, yang kedua tidak sah. Jika ada dua Jumatan. Itu pendapat, akan tapi sekarang kita melihat di kampung banyak masjid dan masjid. Kemudian Jumatan pun di satu kampung bisa dua sampai tiga. Bagaimana yang demikian itu? Kalau berdasarkan pendapat ini tidak sah. Akan tapi apakah betul ulama mengatakan seperti itu? Ya, ulama itu mengatakan ini adalah pendapat di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi ada hal lain yang harus kita ketahui bahwasanya di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau selain dari mazhab Syafi'i aman, satu kampung pun boleh beberapa masjid. Dan itu adalah pendapat-pendapat kuat selain mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i, satu kampung harus satu masjid untuk berjamaah. Cuman di dalam satu masjid, di dalam satu kampung kalau ada dua masjid bagaimana? Enggak boleh. Pendapat yang dikukuhkan nomor satu dalam mazhab Imam Syafi'i baru akan boleh jika memenuhi syarat berikut ini. Ini ta'addudul jum'ati, berbilangnya Jum'at akan diperkenankan jika memenuhi syaratnya. Yang pertama ada syaratnya. Syaratnya adalah masjid tersebut tidak cukup. Masjid tersebut tidak cukup untuk melakukan sholat berjamaah, untuk dilakukan sholat berjamaah di masjid tersebut. Karena masjid tidak cukup, karena masjid tidak cukup meludak, maka boleh membuat masjid yang baru lagi untuk Jumatan. Baik, kalimat tidak cukup ini tidak cukup oleh siapa? Di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak cukup oleh siapa ini ternyata jawabannya ada banyak. Pertama, tidak cukup orang yang masuk syarat iktidat. Syarat iktidat. Iktidat yang dianggap orang mustautidin tadi. Tidak cukup oleh orang yang dianggap dalam bilangan 40. Kalau tidak cukup untuk mereka, baru boleh buat. Kalau ini, mungkin susah untuk bisa penuh. Karena di sebuah kampung sulit, mungkin tidak semuanya orang yang, kalau hanya untuk orang yang ahli iktidat, orang yang dihitung dalam 40, syarat-syarat 40 maksudnya, tentunya orangnya lebih dari 40, syarat 40 diantaranya mustautinin. Kalau orang dukur, laki-laki yang merdeka, mustautinin, untuk mencukupi masjid, kalau sudah masjid penuh, boleh membuat masjid baru lagi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah, masjid itu tidak cukup oleh siapa? Oleh orang yang wajib, bukan syarat iktidat. Jika semua di kampung itu orang yang wajib Jumatan, seandainya suruh berkumpul di masjid, jika seandainya di kampung tersebut kita cari, kita data, ada berapa orang yang wajib Jumat? Setelah didata, ternyata ada 1000 orang. Dan ternyata masjidnya hanya menampung 100 orang, 500 atau anggap saja 800. Berarti kalau orang yang wajib Jumatan ini semuanya masuk, enggak bakal cukup. Karena begitu, boleh dia membangun masjid baru lagi. Dalam mazhab Syafi'i juga Imam Qulyubi menyebutkannya. Yang ketiga adalah boleh membangun masjid baru lagi jika masjid yang pertama sudah penuh oleh orang yang sah melakukan Jumatan. Siapakah yang sah melakukan Jumatan? Perempuan juga sah, anak kecil istamtisnya. Maka suruh berandai-andai, kumpulkanlah semua orang yang sah Jumatan, suruh berkumpul di masjid tersebut. Kalau ternyata semua yang sah Jumatan berkumpul di masjid tersebut, masjid yang enggak cukup, boleh membuat masjid baru lagi. Yang keempat adalah masjid itu tidak cukup oleh siapa? Oleh penduduk yang ada di kampung tersebut. Kalau seandainya orang di kampung ngumpul di masjid di hari raya misalnya, karena madhab Syafi'i, dalam madhab Syafi'i sunnahnya sholat id adalah di masjid tersebut. Maka kalau orang satu kampung itu tidak cukup seandainya mereka tinggal sholat di dalam masjid, maka boleh membuat masjid baru. Artinya, biarpun seketat itu madhab Syafi'i, pada akhirnya pun dia perlahan demi perlahan akhirnya menjadi mudah. Ikut salah satu dari empat ini, maka kita akan membenarkan masjid yang berdampingan itu. Jadi supaya tidak terjadi permusuhan. Dan jangan terlalu keras orang awam kita bilang sholatnya enggak sah. Akhirnya nanti kebut-kebutan. Siapa yang lebih dulu yang lebih sah. Maka enggak perlu kita bermusuhan dalam hal ini. Maka lebih mudah. Ada masjid di situ, ada masjid di sebelahnya. Dalam madhab Syafi'i memang tidak sah. Kalau memang masjid itu adalah masih cukup untuk orang yang ada di dalam di tempat tersebut. Lah tidak cukupnya. Kalau masih cukup-cukup untuk siapa, inilah yang dibahas, ada empat hal. Jadi insya Allah sesuai dengan pendapat para ulama yang disebutkan tadi, maka insya Allah berbilangnya Jumat yang ada di kampung kita ini sah semuanya. Sudah menjadi ada beberapa sebab yang menjadikan mereka boleh membuat Jumatan. Mohon jangan kaku-kaku. Anda bisa melihat ini, Imam Qulyubi dan Umairah pun menjelaskan masalah-masalah semacam ini. Fuqaha Syafi'iyah. Fuqaha Syafi'iyah. Memang kaidahnya jelas. Bagi masjid yang berbilang di satu kampung, yang pertama yang sah, yang terlambat tidak sah. Akan tapi hal itu pun dijelaskan. Dan kesimpulannya adalah tidak perlu kita keras-keras dalam hal ini. Pun ini dalam madhab Imam Syafi'i juga masih ada kemudahan untuk kita hadirkan, apalagi jika kita melihat kepada madhab yang lainnya. Kemudian setelah itu, wa arkanul khutbataini dua rukun khutbah. Wa arkanul khutbataini rukun khutbah, dua khutbah. Dalam khutbah harus ada rukunnya. Pertama, hamdullahi, harus ada sepujian kepada Allah dengan segala lafaz yang menunjukkan sanjungan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wassalatu ala nabi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang sesungguhnya. Dan jangan menggunakan kata ganti atau dhamir. Harus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau nama nabi yang lainnya disebutkan. Kalau misalnya dalam khutbah Jumat, menurut madhab Syafi'i laki-laki, seorang khatib Jumat ternyata di dalam berkhutbah salawatnya bukan salawat dengan nama jelas nabi, tapi dengan dhamir, maka tidak sah khutbahnya. Dan dia saat tidak sah khutbahnya, tidak sah Jumatnya. Contohnya bagaimana? Di dalam khutbah, dia bersolawat kepada Nabi dengan dhamir. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatullahi wassalamuhu alaihi. Pakai dhamir. Enggak dhamir. Wassalatullahi wassalamuhu alaihi. Misalnya pakai asyhadu alla dulu. Alhamdulillahi wassalatu alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli alaihi wa ala alihi, pakai alaihi hi dhamir. Maka dalam madhab Syafi'i tidak dianggap sah. Harus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, harus sebut nama nabi atau nama nabi yang lainnya. Itu adalah dalam madhab Imam Syafi'i. Kemudian wasiyatu bitakwa, wasiat takwa. Wasiat takwa bebas. Kalau tadi wasiat takwa, yang penting wasiat kepada orang-orang beriman untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fihima, di dalam dua khutbah. Wa ayatun mafhumatun, ayat sempurna bisa difahami fi ihdahuma, di salah satu daripada dua khutbah tersebut. Ada ayat Al-Qur'an yang dibaca. Jangan lupa. Ayat Qur'an dibaca yang benar. Ini juga pernah di masjid sini ayatnya enggak dibaca. Nah, ini hati-hati, mungkin juga seorang ustaz karena enggak waspada. Dalam madhab Syafi'i enggak sah, lain kalau madhab lain. Selagi madhab saya harus ayat. Ada satu orang khutbah tiba-tiba langsung ayatnya belum dibaca langsung barakallahu lakum fil Qur'anil Azim. Setelah ma'asyiral muslimin harus begini begini begini khutbah, tiba-tiba langsung barakallahu lakum fil ardi wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ati wa dzikri. Itu kan penutup daripada pembacaan ayat. Ayatnya belum dibaca kok tiba-tiba barakallahu li wa lakum fil Quran. Coba diperhatikan. Sering orang khutbah tiba-tiba langsung barakallahu li wa lakum fil Quran al-azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim, tapi ayatnya enggak dibaca. Coba diperhatikan ini. Dan biasanya yang khutbah enggak sadar karena memang tidak memperhatikan masalah rukun. Kalau memang membenarkan, misalnya ada orang khutbah salah, rukunnya tidak terpenuhi, kita bisa bawa kepada madhab lain, orang awam. Cuman maksudnya semua khotib hendaknya waspada dong, jangan bikin orang resah. Kalau misalnya kita punya, ada di masjid besar, ada satu khotib kok ketinggalan satu rukunnya. Setelah assalamualaikum baru tahu semuanya. Atau setelah sholat baru sadar, dianggap sah saja ikut madhab yang lain. Memang itu kalau kita urusan dengan orang awam, jangan diseksa orang awam suruh sholat Jumatnya mohon maaf tidak sah karena khutbahnya kurang maka diulang. Ya kasihan orang awam. Cuman bagi ustaz tolong, pernah juga di sini ada tapi enggak sadar biasanya gitu. Hati-hati anak santri yang khutbah, kan di sini tempat belajar. Kalau kalian salah tidak akan dihujat. Cuman tolonglah waspada ini di sini. Anak-anak khutbah, jadi Quran harus kalian baca. Makanya biasanya kita ada panduan khutbah itu, langsung setelah khutbah itu dipotong dengan panduan. Inna ahsanal kalam. Sebetulnya tidak harus begitu, maksudnya biar dia ingat setelah itu baca apa. Inna ahsanal kalam. Kalamullahi malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahdadil mutadun. A'udzubillah. Pasti baca ayatnya. Cuman banyak, enggak? Langsung barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim. Loh. Mana Qur'annya belum dibaca kalau ke Qur'an dibantik. Dan ini banyak yang sering lupa. Mumpung ini adalah pendidikan, dars, karena kita di masyarakat Syafi'i, karena ada orang yang di kampung mungkin sangat fanatik betul bahasanya. Kalau enggak, ya salah, batal, sholatnya diulang. Kasihan mereka. Kalau kita salah khutbahnya. Mungkin di sebagian tempat dibaca paham, kan kiai matan dianggap sah, biarpun tidak ikut madhab kita, madhab yang lain sah, dan orang awam ikut fatwa siapapun yang memberikan fatwa. Jadi tolong seperti ini. Ayat. Ayat Al-Quran. Mu'minin. Wa du'a'u lil mu'minina doa. Kepada orang yang beriman. Fitaniyah di qobah yang kedua. Ini ada doa. Untuk orang-orang yang beriman. Jadi biasanya cukup Allahumma fir. Lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Sudah. Jadi ini rukun-rukun yang harus benar-benar kita perhatikan, kita cermati. Kemudian wa syurutuhuma, syaratnya di dalam khutbah harus at-taharatu, orang yang melakukan khutbah itu harus punya wudu seperti salat, suci anil hadatsaini, dari dua hadats, wa anin najasati, dan dari najis, hadas dan najis, enggak boleh bajunya terkena najis dalam khutbah. Tidak boleh dia punya hadas kecil, harus punya wudu. Apalagi hadas gede. Fil thawbi, bajunya fil najas, anin najasati, dan suci dari najis. Fil badani, di badan. Wal makani, di tempat. Wal mahmuli, dan dari baju yang dipakai. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Khotibnya tidak boleh terlihat auratnya, aurat pusat sampai lutut. Minimal menutup sesuatu antara pusat dengan lutut yang enggak boleh kelihatan. Cuman jangan setelah mendengar ini besok kamu jadi khotib pakai kolor. Yang penting pusat sama lutut ketutup, Anda punya adab. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, kalau salat hendaknya pakai hiasan. Maksudnya baju yang rapi yang benar. Wal qiyam, bagi yang mampu di qiyam, duduk berdiri. Wal julus bainahuma, duduk di antara dua berdiri, dua khutbah. Wal wila, enggak boleh diselai dengan yang lainnya. Habis khutbah yang pertama tatanya duduk, jalan-jalan dulu, ntar cari angin. Khutbahnya enggak boleh, harus langsung. Wa bainahu wa bainas salati, dan di antara dua khutbah dengan salat pun juga sama. Enggak boleh imamnya jalan-jalan dulu, tapi setelah khutbah selesai langsung qomat. Wa yakuna bil arabiyyati, dan hendaknya dengan bahasa Arab. Ini mengundang perdebatan bahasa Arab ini. Makanya ada masyarakat India sana, biarpun mereka ajam, ada yang berpegang dengan tek-tek ulama-ulama, harus pakai bahasa Arab. Makanya khutbah pakai bahasa ajam tidak dianggap sah. Dan ada sebagian ulama yang ada di Indonesia pun demikian, ada yang keras. Jadi khutbahnya bahasa Arab tok, pendek. Paling senang orang di situ. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Langsung duduk. Wah, cepat banget deh. Nah, ini rukunnya toh. Ya, lengkap. Sah, sah, sah. Cuman para ulama membagi. Memang ada yang keras bahasanya. Kalau tidak pakai bahasa Arab tidak sah. Itu pendapat ulama, kita hargai. Ulama berijtihad kok. Mereka dengan ilmu-ilmu mereka. Cuman ulama yang lain menjelaskan begini. Yang wajib dengan bahasa Arab itu hanya rukun-rukunnya saja. Rukun-rukunnya dengan bahasa Arab. Sehingga yang lainnya boleh. Sehingga itu yang biasa di beberapa tempat. Cuman itu masuk khilaf. Sebagian tidak mau sebagian pengen khurut dari khilafnya a'immah. Kalau kita khutbah dengan bahasa Arab, enggak ada yang rewel. Tidak ada yang menyalahkan. Pasti tepat. Dengan bahasa Arab. Enggak ada yang mengatakan enggak sah. Dengan rukun-rukun yang terpenuhi dan disampaikan dengan bahasa Arab. Sehingga ada sebagian tempat itu sudah tek khutbahnya sudah dari dulu sampai lecek kitab khutbahnya, yaitu dengan bahasa Arab. Itu sah. Tidak ada khilaf malahan. Yang dengan bahasa Indonesia memang ada khilaf. Yang khutbahnya dengan pakai bahasa Indonesia ada khilaf, biarpun rukunnya dengan bahasa Arab. Tapi tidak ada masalah. Lumayanlah untuk bernasihat sebagian orang yang hanya bisa menghadiri masjid waktu sholat Jumat saja. Ada petuah, tapi jangan panjang-panjang ceramahnya. Maka rukunnya adalah Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasul Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ma'asilal muslimin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini. Pakai bahasa Arab. Setelah itu ceramah yang panjang. Jangan panjang-panjang tapi sah. Jadi untuk masyarakat kita Indonesia ambil fatwa, yaitu khutbah boleh dihadirkan dengan bahasa Indonesia dengan catatan bil arabiyah. Tadi apanya? Rukun-rukunnya saja. Kalau rukunnya sudah hadirkan dengan bahasa Arab, maka sah semuanya. Baik, ini saja insyaallah agak kita pangkas untuk persiapan. Setelah ini ada majelis Sabtu. Majelis tafsir insyaallah, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Mudahkan kita. Insyaallah besok fikih praktisnya kita hadirkan, yaitu pembagian dalam sholat Jumat. Ada mungkin ada beberapa masalah. Yang pertama adalah syarat pembagian, ada syarat sah, syarat wajib, syarat i'tidad. Kemudian sedikit yang perlu dihadirkan juga adalah a'adarul jum'ati wal jama'ati, biar ngerti apa sih udhurnya orang berjamaat. Itu penting sekali. Dan juga kita ada fikih praktis berjamaah ya, yang sebetulnya ingin kami hadirkan dalam diklat. Diklat imam masjid ya. Sebab ada imam masjid itu jadi imam hanya karena dia itu suaranya bagus, punya hafalan Quran, fikih jamaahnya enggak jelas. Enggak benar itu. Belajar fikih Jumat, fikih jamaah itu hanya perlu 1 jam saja. Makanya kalau jadi imam masjid kok diundang belajar fikih jamaah enggak mau, itu keterlaluan. Belajar fikih berjamaah. Fikih berjamaah mulai mengesahkan untuk dirinya sendiri dan kewajiban seorang imam untuk mengatur barisan dan seterusnya sampai selesai. Ini adalah tugasnya seorang imam, perlu waktu hanya 1 jam saja untuk belajar fikih berjamaah. Dan juga nanti ada mukaddimahnya fikih adzan. Tukang adzan bukan juara lomba, ada fikihnya. Bagaimana kesahan sebagai seorang tukang adzan, bagaimana keutamaannya, bagaimana cara adzannya dan seterusnya, ini ada fikihnya. Ini sudah ada ringkasan-ringkasan yang kami hadirkan dalam fikih praktis. Jadi kita pengen suatu ketika ada diklat, belum terwujud sampai hari ini karena kesibukan yang subhanallah kadang-kadang datangnya tidak tertentu, kadang ini kadang itu. Maka sampai hari ini diklat sholat berjamaah sama adzan belum terwujud, dan nanti insyaallah akan kami hadirkan, kita undang seluruh masjid dan harus ini untuk kita, kalau gini loh, kalau jadi apapun hendaknya kita punya ilmunya. Bukan hanya sedekar ngerti sholat berjamaah begini. Ada pendidikan dari Nabi itu, mulai dari kita mau berdiri sampai selesai sholat, sampai cara bubarnya seperti apa, itu ada bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja insya Allah. Semoga besok ada kesempatan dan panjang umur semua dalam sehat taat walafiat, sehat taat, sehat walafiat dan taat. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua, mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semua, memberikan kasih sayang pada mereka semuanya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Menjaga hati kita. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah menjauhkan kita dari fitnah. Fitnah di dunia dan fitnah di akhirat. Dan semoga Allah melapangkan hati kita, lapangkan rezeki kita. Allah memberikan kepada kita pemimpin yang benar, yang tulus, yang jujur, amanat. Berikan kepada kita umur panjang dalam taat, sehat, afiat, serta husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.